Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dan pendengar Roja di manapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, malam ini Allah mengizinkan kita untuk bertemu kembali, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, membahas kitab Durusul Lughatil Arabiyah jilid yang kedua, yang tadi disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa kita hari ini akan masuk ke darsun jadid, pelajaran baru, yakni ad-darsur rabi'a asyar, pelajaran 14. Dan alhamdulillah ikhwan di studio sudah hadir dan menemani kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwan? Alhamdulillah khair masyaallah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Wa fika barakallahu sad. Ad-dars ar-rabi' 'ashar. Silakan para pendengar dan pemirsa Roja membuka bukunya halaman 95. Bagi antum al-ikhwah wal akhwat yang punya bukunya, baik yang mendengarkan melalui radio dan melihat melalui televisi, silakan buka ad-darsur rabi'a asyara, pelajaran 14, safhah 95. 95, halaman 95. Sebelum kita masuk ke bacaan yang ada pada pelajaran ini, sedikit sebagai mukaddimah sebelum kita membaca dialognya, bahwa di ad-darsur rabi'a asyar ini insyaallah kita akan mempelajari tentang jenis fi'il yang lainnya jenis kata kerja yang lain, yang mana sejak awal daripada jilid kedua sampai pelajaran 13 di pertemuan yang lalu yang sudah kita selesaikan, kita sudah membahas dua jenis fi'il, dua jenis kata kerja. Yang pertama al-fi'lul madhi, dan ini sudah kita selesaikan. Kata kerja bentuk lampau yang menunjukkan pekerjaan yang sudah lewat. Kemudian yang kedua yang baru saja kita menyelesaikan pembahasannya di pertemuan yang lalu, ini al-fi'lul mudhari. Kata kerja bentuk sedang dan yang akan datang. Dan hari ini insyaAllah, atau malam ini insyaAllah, kita akan mendapatkan jenis ketiga daripada bentuk al-fi'l, bentuk kata kerja yang lainnya, yakni fi'lul amri, kata kerja perintah. Dan nanti insyaAllah di bacaan yang akan kita baca setelah ini, kita akan menemukan beberapa atau banyak daripada fi'l amr yang nanti akan dibahas rincian penjelasannya di At-Tamrin Al-Thalith insyaAllah, di latihan ketiga. Kita baca terlebih dahulu Ad-Darsur Rabi'a Ashar. Ana minta al-ikhwa fi studio. Ayo ikhwan, Istami'u thumma kariru. Mana istami'u? Dengarkan. Thumma kariru. Kemudian ulangi. Nah, hayya. Ad-darsur rabi'a asyara. Ad-darsur rabi'a asyara. Nah, antum al-ikhwa wal-akhwat di rumah, silakan juga ikut bersama kita. Man bil babi? Man bil babi? Ana talibun jadidun. Ana talibun jadidun. Antum lihat di sini ikhwan, dialognya terjadi antara al-mudarris, guru, dengan at-tullab, dengan para siswa. Jadi nanti di sini akan disebutkan beberapa nama, di antaranya ada Hisham, kemudian ada Ali, kemudian ada Humayun, dan beberapa nama-nama yang lainnya. Kita ulang lagi ikhwan. Man bil babi? Man bil babi? Kita minta ikhwah studio membantu kita menerjemahkan. Mana man bil babi? Siapa yang di pintu? Nah, siapa yang di pintu? Ya, man fil bab. Ba al ba huna, ba di sini menggantikan fi. Man bil babi, yani man fil babi, dan satu huruf dengan huruf yang lainnya saling menggantikan, ini biasa dalam bahasa Arab. Kemudian ada seorang siswa yang menyahut, ana talibun jadidun. Mana ana talibun jadidun? Saya murid baru. Ayo akhwan, udkhul. Udkhul. Masmuka? Masmuka. Ismi Humayunu. Ismi Humayunu. Humayunu. Humayunu. Kaifa taktubu hadha al-ism? كيف تكتب هذا الاسم؟ لا بكن هذا الاسم تبي هذا الاسم. كيف تكتب هذا الاسم؟ كيف تكتب هذا الاسم؟ كنا بدنا مكان يا إخوان كنا بكن هذا الاسم. همزة وصل. أنا همزة وصل. همزة نيتي دادي باشا. هذا الاسم. لانسون بقيته. كلا يا إخوان كيف؟ كيف تكتب هذا الاسم؟ اكتبه على هذه الورقة. اكتبه على هذه الورقة. يا أستاذ. يا أستاذ. ها هنا أقرب. ها هنا أقرب. أقرب في الفصل. أقرب في الفصل. أين هي؟ أين هي؟ انظر هنا يا أستاذ. انظر هنا يا أستاذ. هي تحت مكتب هشام. هي تحت مكتب هشام. اقتلوها يا إخوان. اقتلوها يا إخوان. اقتلوها يا إخوان. اقتلوها يا إخوان. بما نقتلها؟ بما نقتلها؟ اقتلها بحذائك يا هشام. اقتلها بحذائك يا هشام. بحذائك. بحذائك. Bukan خاء tapi حاء. بحذائك. Tidak usah بخي. بحي. Biasa saja. Ulang sekali lagi. اقتلها. اقتلها بحذائك يا هشام. أماتت. أماتت. نعم ماتت. نعم ماتت. اجلسوا يا أبنائي. اجلسوا يا أبنائي. اقرأ الدرس يا علي. اقرأ الدرس يا علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. Ya Ustadu. Ya Ustadu. Siapa yang mengatakan Ya Ustadu? Ali. Ali, masih Ali. Hafidtu hadhihi surata. Hafidtu hadhihi surata. Ayya suratin ahfadhu ba'daha? Ayya suratin ahfadhu ba'daha? Di sini fa'nya tidak tepat kalau dhammah. Di sini fa'nya seharusnya maftuha, alaiha fathah. Ahfadhu, bukan ahfudhu. Dari fi'il madhi apa ikhwan? Ahfadhu. Hafidhu. Yahfudhu apa yahfadhu? Yahfadhu. Idhan ahfadhu. Nah, maratan thaniya. Ayya suratin ahfadhu ba'daha. Ayya suratin ahfadhu ba'daha. Alikhwa wal akhwa di rumah, silakan antum perbaiki, bukan ahfudhu, tapi apa ikhwan tadi? Ahfadhu. Ahfadhu, naam. Syukran ikhwan. Ihfadh surat at-tini. Ihfadh surat at-tini. Naam. Kalau seandainya fa'nya dengan dhammah, nanti di fi'il amarnya bukan ihfadh, tapi ihfudh. Nah, nanti akan kita pelajari bahwa ainul fi'li di fi'ilul amr itu diambil harokatnya dengan ainul fi'il dengan mudhari' sama. Nanti akan kita bahas tentang ini insyaallah. Sekali lagi, ihfaz surat at-tini. Ihfaz surat at-tini. Khudh daftaraka hadha. Khudh daftaraka hadha. Waktub fihi surat al-alaqi. Waktub fihi surat al-alaqi. Ya Aba Bakr. Ya Aba Bakr. Innaka na'san. Innaka na'san. Idhhab ila al-hammami. Idhhab ila al-hammami. Waghsil wajhaka. Waghsil wajhaka. Di sini juga ada kesalahan, bukan idhhabu. Ba'nya di sukun. Sukun. Idhhab. Naam. Sekali lagi, ikhwan, idhhab ila al-hammami. Idhhab ila al-hammami. Terus. Waghsil wajhaka. Naam. Iftah an-nawafidha ya Abdullah. Iftah an-nawafidha ya Abdullah. Fa innal ghurfata mudhlimatun. Fa innal ghurfata mudhlimatun. Wal jawu afwan wal jawu harun. Wal jawu harun. Mengapa dia bukan wal jawu tapi wal jawu? Ma'tuf menyambung dari kalimat al-ghurfata. Al-ghurfata mansub, maka al-jawwa juga mansub. Kenapa al-ghurfata mansub? Nanti akan kita bahas insyaallah. Ada inna di situ. Nah, sebelumnya. Nah, ini sudah kita bahas di awal jilid kedua. Ada sekretarik? Ana minta akhuna, anta Rabi, anta al-mudarris wa anta ya Maulana, anta at-talib. تفضل من بالباب انا طالب جديد ادخل ما اسمك اسمي همايون نعم همايون كيف تكتب هذا الاسم اكتبه على هذه الورقة نعم Ya Ustadzu, hahuna akrabun. Akrabun fil fasli. Ada dua, ada hamzah, kemudian ada ain. Akrabun fil fasli. Akrabun. Akrabun fil fasli. Ahsant. Aina hiya. Unzur huna ya Ustadzu, hiya tahta maktabi Hishamin. اقتلوها يا إخوان بما نقتلها اقتلها بحذائك يا هشام أماتت نعم ماتت شكرا شكرا يا إخوان أنتم الآن المدرس يا مولانا نعم وأنت يا جدميكو أنت الطالب نعم اجلسوا يا أبنائي اقرأ الدرس يا علي نعم أصلنا اقرأ الدرس همزهنا دي سكون tapi karena ada dua huruf yang mati bertemu dua huruf mati bertemu maka salah satunya kita hidupkan اقرأ الدرس واصل يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق يا أستاذ يا أستاذ حفظت هذه السورة أي سورة أحفظ بعدها واصل يا جدنيكو احفظ واصل جدنيكو احفظ سورة الطين خذ دفترك هذا خذ دفترك هذا واكتب فيه سورة العلق يا أبا بكر إنك نعسان اذهب إلى الحمام واغسل وجهك Iftahin nawafida ya Abdullahi, fa innal ghurfata mudlimatun wal jawwa harun. Naam. Kita terjemahkan sekarang satu persatu. Tadi barusan kita terjemahkan baru dua baris saja, sisanya belum. Alas kita tarik? Balas. Anda minta ikhwah studio membantu saya. Siap? Siap, Ustaz. Dari awal, man bil babi? Siapa yang di pintu? Siapa yang di pintu? Ana talibun jadidun. Saya murid baru. Saya siswa baru. Udkhul. Masuklah. Nah, ini fi'il amr. Alas kita tarik, ikhwan? Balas. Fi'il amr dari al-madhi dakhala yadkhulu. Yadkhulu. Udkhul. Anda melihat huruf kha-nya. Huruf kha di fi'il amr harakatnya sama dengan huruf kha di fi'il mudhari. Yadkhulu. Ketika di fi'il mudhari bagaimana kha-nya? Dhammah. Maka di fi'il amr juga begitu. Udkhul. Maka di fi'il mudhari dhammah, di fi'il amr juga dhammah. Dhammah, dhammah. Paham tu? Paham. Udkhul. Sekali lagi. Mana udkhul? Masuklah. Masmuka. Siapa namamu? Ismi Humayunu. Nama saya Humayun. Humayunu. Humayun. Kenapa al-mudaris mengulang kembali namanya? Namanya gharib, namanya asing. Sama seperti orang Arab mendengar nama-nama, beberapa nama-nama Indonesia, terutama yang Jawa. Sulistiunu, agak susah ditulisnya nanti. Kaifa taktubu hadzal isma? Bagaimana kamu menulis nama ini? Nah, sampai-sampai al-mudaris minta Allah Humayun menulis namanya sendiri. Uktubuhu ala hadhihi al-waraqata. Tulislah dia ini kembali ke apa? Nama. Al-ism ala hadhihi al-waraqati. Di kertas ini. Sampai al-mudaris minta dituliskan. Nah, agak susah namanya ini. Nah, tentu bisa bayangkan kalau ada tulisan Sulistiunu dalam bahasa Arab. Sulistiunu, nah, susah. Nah, teruskan. Ya Ustadu. Wahai Ustaz. Ahuna akrabun. Di sini ada kalajengking. Nah, akrabun fil fasli, sampai al-mudaris terkejut. Akrabun fil fasli. Apakah ada kalajengking di dalam kelas? Nah, aina hiya. Di mana dia? Nah, sepertinya ini kelas di Madinah zaman dahulu kala. Iya. Nah, ketika bangunan lama. Nah, bangunan-bangunan lama. Nah, beberapa ikhwah kita di Jami' Islamiyah memang cerita begitu. Dulu tahun 90-an, yeah, kelas mereka di luarnya masih gurun pasir, terkadang ada kalajengking, bahkan terkadang ada ular masuk. Nah, bukan hanya kalajengking saja, tapi kadang ular masuk. Maka jangan heran, beberapa sekolah kita di kampung-kampung juga begitu kan? Yes. Terkadang masuk ular, masuk. Yeah. Nah, aina hiya? Di mana dia? Lihat ketika akrabun menggunakan dhamir hiya di sini. Apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Iya, mu'annas. Akrabun? Mu'annas. Mu'annas. Anggur? Walaupun tidak ada tanda ta' marbutah, tapi al-Arab yakulun anna al-akraba mu'annas. Fahimtum? Fahimtum. Aina hiya? Unzur huna ya ustadu. Lihatlah ya ustadu. Nah, hiya tahta maktabi hishamin. Ya di bawah mejanya Hisham. Naam. Uktuluha ya ikhwanu. Bunuhlah oleh kalian dia. Naam. Di sini uktulu ada waw di situ. Naam. Kalau sebelumnya unzur huruf terakhirnya di sukun. Sukun. Udkhul lamnya di sukun. Apalagi uktub. Uktub. Tapi di sini lihat uktuluha. Karena yang diperintahkan tidak hanya satu, tidak hanya dua, tapi lebih. Uktuluha lebih daripada dua ke atas, tiga dan seterusnya. Maka bentuknya seperti ini. Maka seakan-akan di sini ada domir antum di situ. Uktuluha antum. Nah, antum ya kawan? Bima naktuluha kata at-tullab. Dengan apa kami membunuhnya? Nah, bima antum lihat bima itu gabungan antara ba dengan ma yang panjang. Ba dengan ma. Ketika ba bertemu dengan ma yang seharusnya panjang jadi hilang huruf matnya, hilang huruf alifnya, sehingga bima. Tentang? Bima naktuluha, dengan apa kita membunuhnya? Uktulha bihidaika ya Hishamu. Bunuhlah dia dengan sepatumu, wahai Hisham. Titik-titik tiga, apa maksud titik tiga ini? Sedang proses memukul. Nah, maka setelah itu amatat. Apakah dia sudah mati? Naam matat. Ya. Inna illahi. Mana tadi lah inna illahi. Kemudian al-mudaris berkata lagi kepada at-tullab, ijlisu ya abna'i. Duduklah kalian wahai anak-anakku. Nah, setelah ramai melihat kondisi arek lajengnya, maka ijlisu ya abna'i. Iqra' ad-darsa ya Aliyu. Bacalah pelajaran wahai Ali. Wahai Ali, nah, sini iqra' ad-darsa, begitu asalnya. Iqra' ad-darsa. Dua huruf mati ketemu, balas kitarik. Balas. Yang pertama hamzah, yang kedua alif lam yang ada pada kalimat ad-darsa. Maka salah satunya harus dihidupkan. Yang pertama kita hidupkan. Iqra' ad-darsa ya Ali. Ali membaca sebuah ayat surat apa ini, ikhwan? Surat Al-A'la. Hafidtumu? Alhamdulillah. Masyaallah. Hada hafidnahu min mundu zaman dzalik. Hafidnahu min fil ibtidaiyah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa artinya a'udzu billah? Saya berlindung kepada Allah minasy syaithan, dari syaitan, dari godaan syaitan. Ar-rajim. Yang terkutuk. Ar-rajim yani al-marjum, al-matrud, yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diterjemahkan dalam bahasa kita terkutuk. Yani bukankah kata terkutuk itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Asyaitan disebutkan oleh sebagian ulama bahasa dari kalimat syaitana, yang artinya ba'udah, jauh. Kenapa syaitan disebut jauh? Kenapa syaitan disebut dengan namanya syaitan? Karena jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini antum bisa temukan di tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan makna asyaitan. Dan asyaitan bisa dimutlakkan kepada manusia sebagaimana bisa dimutlakkan kepada jin. Bahkan bisa juga dimutlakkan kepada binatang. Antum lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, antum akan temukan penjelasan itu. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih. Dalam terjemahan kita, maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama-sama diambil dari kata Ar-Rahmah. Hanya saja salah satunya lebih tinggi, lebih mempunyai nilai balaghah daripada yang lain. Ya, ini kata Ar-Rahman. Sama seperti orang marah, Ghabban. Ghabban itu orang yang memuncak marahnya. Ghabban. Ar-Rahman disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, antum bisa baca dalam tafsir Ibnu Katsir, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh makhluk. Baik dengarkan, baik mukmin maupun kafir. Baik dunia maupun di akhirat. Mukmin kafir dapat rahmat dari Allah, betul kan? Balas. Di dunia dan di akhirat. Betul begitu? Di akhirat? Hah? Atau gimana jawaban anda? Hah? Iya. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan bahwa maksudnya begitu. Kita dengarkan bagaimana penjelasan Imam At-Tabari ketika mengapa orang kafir mendapatkan rahmat dunia dan akhirat. Kalau dunia, iya kita paham. Bukankah semua dapat hujan? Yang dapat hujan negeri muslim saja atau semua negeri dapat hujan? Semua. Yang merasakan udara segar, oksigen ini siapa? Apakah negeri orang Islam saja atau semua negeri dapat oksigen? Semua. Dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, harta. Bukankah orang kafir kaya? Orang kafir kaya, sama seperti kaum muslimin kaya. Itu di dunia. Tapi kenapa bisa dikatakan dia juga mendapat rahmat di akhirat? Kalau mukmin mendapat rahmat di akhirat, jelas. Mukmin mendapatkan rahmat di akhirat, jelas. Masuk surga. Tapi kenapa orang kafir dikatakan juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, Al-Imam At-Tabari mengatakan bahwa mereka mendapatkan rahmat dari Allah di akhirat nanti, yakni dia diadili dengan seadil-adilnya, tidak dizalimi sedikit pun dalam pengadilan dari kiamat nanti. Dia dapat neraka, ini dia keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka dibalas dengan setimpal dengan perbuatannya, tidak dilebihkan. Bukankah ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Bukan surga, mereka tidak mendapatkan surga, tapi mendapatkan keadilan. Mereka mendapat balasan sesuai setimpal dengan perbuatan, tidak dilebihkan. Nah, paham kan? Kemudian adapun Ar-Rahim ini khusus untuk kaum mukminin. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, wa kana bil mu'minina rahima. Allah tidak mengatakan wa kana bil mu'minina rahmana. Allah menggunakan kata rahim. Dan Allah terhadap orang-orang mukmin rahim. Nah. Kemudian iqra. Lihat di sini ada fi'il amr. Masih kedarik? Balas. Al-madi dari iqra apa ini, ikhwan? Qara'a. Qara'a. Al-mudhari'? Yaqra'u. Yaqra'u. Lihat. Nah, nanti kita akan tulis di pertemuan akan datang, syarif akan tulis. Huruf ra yang ada pada al-fi'il al-mudhari' yaqra'u. Apa harakatnya? Fathah. Fathah. Maka di fil amr juga begitu. Fathah, iqra. Tidak boleh iqri, tidak boleh iqra. Tidak boleh iqri, tidak boleh iqra, tapi iqra. Karena di fil mudhari fathah. Huruf keduanya, huruf kedua daripada fil amr, lihat huruf kedua yang ada pada al fil mudhari. Begitu rumusnya. Paham? Lalu hilangkan ahruful mudhara'ah. Huruf mudhara'ah ya, nun, apa lagi? Ya, nun, ta, alif. Alif. Hilangkan, ganti dengan alif hamzah wasal. Nah, ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu. Menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Alladhi khalaq, yang telah menciptakan. Rabbun dalam segi bahasa Arab itu punya tiga makna. Bagaimana penjelasan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam syarah kitab Tauhid, Rabbun punya berapa tadi, ikhwan? Tiga makna. Ya, makna yang pertama al-khaliq, satu-satunya al-khaliq pencipta. Kemudian al-malik, satu-satunya raja dan penguasa. Dan al-mudabbir, satu-satunya yang mengatur. Yang mengatur. Jadi ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabbul alamin, pencipta al-alamin, pencipta alam semesta, penguasa alam semesta, pemelihara dan pengatur alam semesta. Maknanya luas. Alladhi khalaq, yang telah menciptakan. Khalaq ini fi'il apa ni, ikhwan? Fi'il madhi. Al-mudhari' darinya apa? Khalaqa yakhluqu. Naam, khalaqa yakhluqu. Fi'il amrnya? Ukhluq. Lihat huruf keduanya, lamnya di fi'il mudhari' dhammah. Ada sekedarik? Bala. Maka menjadi ukhluq. Khalaqa al-insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari 'alaq, darah. 'Alaq yakni darah yang sudah bergumpal. Sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Setelah 40 hari pertama menjadi nutfah, kemudian 40 hari yang kedua, apa namanya? Proses yang kedua ini disebut alaq. Alaqah, segumpal darah. Ya ustadu, siapa yang bicara ini? Ya ustadu. Ali. Hafidtu hadhihi surata. Saya telah menghafal surat ini. Ayya suratin ahfadu ba'daha? Surat apa yang akan saya hafal setelahnya? Naam. Ahfadu fil mudhari menunjukkan waktu akan. Sekarang atau akan atau yang sedang berlangsung atau yang rutinitas. Ada sekedarik? Belasan. Apa kata al-mudaris tolong dibaca, ikhwan? Ihfad surat at-tini. Hafalkan surat at-tin. Surat setelah al-alaq. Ada sekedarik? Belasan. Khud daftaraka. Ambillah buku tulismu. Hada. Ini. Waktub fihi. Dan tulis di dalamnya surat al-alaq. Surat al-alaq. Naam. Ya Aba Bakrin. Wahai Abu Bakar. Innaka na'sanu. sesungguhnya kamu mengantuk. Naam, ana kadzalika na'san. Idhhab ila al-hammam. Pergilah ke kamar mandi. Waghsil wajhaka. Dan cuci wajahmu. Iftahin nawafidha. Bukalah jendela-jendela. Siapa yang disuruh ini, ikhwan? Masih siapa? Masih siapa yang disuruh? Yang disuruh setelah ini lihat Abdullah. Ya Abdullah. Naam. Bukan lagi Abu Bakar, tapi siapa yang disuruh sekarang? Abdullah. Nah, iftahin nawafidha ya Abdullah. Terjemahkan, ikhwan. Bukalah jendela-jendela wahai Abdullah. Fa innal ghurfata mudlimatun. Sesungguhnya ruangan ini gelap. Nah, wal jawwa harun. Dan udaranya panas. Dan udara panas. Cuaca atau udara panas. Na'ud ba'da raha insyaAllah. Bada an naghsil wajhana wa nuzil hadha an-nu'as. Nuwasil insyaAllah ba'da 5 daqa'i. Tafadhal ya Abdullah Farah. Assalamualaikum. Dan pendengar maupun pemirsa Roja di manapun Anda berada, jangan beranjak dari layar kaca Anda maupun ruang dengar Anda. Kita akan kembali saat lagi setelah jeda yang berikut ini. Dimanapun Anda dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh makna. Simak siaran streaming Radio Roja dan Roja TV melalui situs www.radioroja.com dan www.roja.tv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa ba'd. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam program bimbingan bahasa Arab dengan buku panduan Durusul Lughatil Arabiyah li Ghurnatikin Nabihah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kita telah membaca khiwar yang ada pada pelajaran yang baru yang telah kita ambil sebelum jeda tadi, yaitu pada pelajaran ke-14 yang ada pada halaman ke-95. Silakan bagi Anda yang memiliki bukunya di rumah, buku Durusul Lughah untuk jilid yang kedua di halaman ke-95, dan kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita kepada Ustaz Faliyatafadil Maskuran. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahabatihi wa malah wa ba'd. Melanjutkan kembali Ad-Darsur Rabi'a Ashar, pelajaran 14 yang ada di halaman 95, dan alhamdulillah sudah kita baca barusan bacaannya, dan kita minta al-ikhwa fi studio untuk menerjemahkan. Kita masuk dulu ke at-tamrin al-awwal, kemudian kita buka kesempatan Abdul Ghaffar untuk para ikhwah dan akhwat di rumah. Kita masuk ke tamrin. At-tamrin al-awwal, ajib an al-as'ilah al-atiyah. Ma makna ajib an al-as'ilah al-atiyah ya ikhwan? Jawablah soal-soal berikut. Indana arba'atu as'ilah, ada 4 soal di sini. Dan yabdu annahu muta'alliq khamsatu as'ilah. Yabdu annahu muta'alliq bi al-hiwar. Sepertinya dia terkait dengan dialog yang sudah kita baca barusan tadi. Nah, sekali lagi ya, ikhwan. Nah, nabda' min al-ikhwah fi studio. Kita mulai di ikhwah studio, baru kemudian kita berikan kesempatan bagi ikhwah akhwat di rumah. Nah, tafadhal. Tafadhal ya akhil kirim. Man yabda' ajad miko, anta al-awwal. Al-awwal. Masmut talibul jadidu. Talibul atau talibil? Masmut talibil jadidi. Kenapa at-talibi? Bukan at-talibu? Dia mudaf ya, Ustaz. Mudafun ilaih. Mudafun ilaih. Al-jadidi, mengapa dia ikut majrur? Al-jadidi. Na'at, Ustaz. Na'at dari? Dari at-talibi. At-talibi, ahsant. Terjemah bilang. Siapa nama siswa yang baru itu? Na'at. Nah, terjawab. Ismuhu Humayunu. Naam, ismuhu Humayunu, ahsant. Terjemah. Namanya Humayun. Naam, ahsant. Al-Thani, tafadhal ya Maulana. Al-Thani, aina kanatil aqrabu? Hiya tahta maktabi Hishamin. Hiya tahta maktabin Hisham. Maktabin wala maktabi? Maktabi Hisham. Maktabi Hishamin wala Hishamun? Hishamin. Hishamin, ahsant. Terjemah. Di mana kalajengking itu? Naam. Dia ada di bawah meja Hisham. Naam, syukran ya akhi. Al-thalith, tafadhal. Al-thalithu, man alladhi qatalaha? Alladhi qatalaha Hishamun. Naam, alladhi qatalaha Hishamun. Ahsant. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan ya ikhwan. Nabda al-ikhwah fi al-bayt, tafadhal ya akhi. Naam. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja di manapun Anda berada, Anda dapat ikut serta dalam menjawab latihan-latihan yang ada di tamrin pertama ini. Dapat menghubungi kami melalui line telepon di 0218236543. Baik, kita persilakan untuk telepon kita yang pertama. Naam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umar Abdillah bersama kita. Masya Allah, Umar Abdillah al-awwal. Yang pertama, masyaAllah. Fiki barakallah ya Ummah. Kaifa haluki? Ya, alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah, masyaAllah. Tafadhal ya Ummah Abdillah. Al-Rabi. Al-Rabi wal-Khamis. Pertanyaan, Ustaz. Naam? Kan tidak membaca dari Allah. Tafadhal. In aradti kadhalik, kalau Ummu pengen begitu. In aradti al-qira'ah, tafadhali. Silakan. Qira'ah wa tarjamah. Al-qira'ah wa tarjamah, ahsanta ya Abdul Ghaffar. Naam, al-qira'ah wa tarjamah ya Umma Abdillah. Ana mudah Abdul Ghaffar terlalu mudah kalau sudah baca saja. Tafadhali. Umma Abdillah terlalu mudah. Tafadhali, tafadhali. At-tasur rabi asyara. Naam. Lateral yang ke-14. Naam. Man bil babi. Siapa yang dipindu? Naam. Anak tolibun jadi dun. Saya siswa yang baru. Naam. Utukul masmuk. Masuklah, siapa namamu? Naam. Ismi Humayunu. Namaku Humayun. Naam. Humayunu. Haifatak tubuh ada isma. Humayun. Bagaimana kamu menulis nama ini? Naam. Uktubu ala hadis. Uktubu. Ala hadhil barokoti. Nah. Tulislah di atas kertas ini. Nah. Teruskan, maaf. Ya Ustazu, Erina Akrobun. Ya Ustaz, di sini ada kala jengking. Nah. Akrobun silpasli aina ya. Apakah kala jengking di dalam kelas? Nah. Mana dia? Nah. Ungguluna ya Ustazu. Ya tahta maktabi Hishamin. Naam. Lihatlah di sini baik Ustaz. Dia di bawah meja Hisham. Naam. Teruskan Umar. Habiskan semuanya. Uqtuluha ya Ikhmanu. Bunuhlah ya Ikhman. Dimana kok wahai Ikhwan. Ikhwan. Mana Ikhwan ya Umar Abdillah. Bunuhlah baik saudara-saudara. Naam. Dimana kok tuluha. Dengan apa kami membunuhnya. Uqtulat birida ikaya Hishamu. Amatat. Amatat. Amatat. Bunuhlah dengan sepatumu ya Hisham. Naam. Apakah dia telah mati? Naam. Matat. Naam. Ya, dia telah mati. Naam. Teruskan. Itu ya abnai. Duduklah kalian wahai putra-putraku. Naam. Ikro ijar saya aliyu. Bacalah bahasa ini dari Ali. Naam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Lanjutkan, tidak usah diterjemahkan. Teruskan Muhammad. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Afidru hadhi surata. Ayat suratin afadu ba'da. Naam, terjemah. Isfah. Ya Ustaz, aku terhapas saat ini. Surat mana ya aku akan menghafal sudahnya. Nah. Ifat surat tini. Bapaklah surat tin. Hafalkan. Surat hafalkan surat tin. Nah. Kut daftar roka ada. Waktu fihi suratan. Waktu fihi suratan alak. Nah. Ambillah buku tulismu. Ambillah buku tulismu ini dan tulislah. Surat alaq di dalamnya. Naam, sahih. Ya Abu Bakrin, innaka naqanu. Baik Abu Bakrin, sehingga kamu mengantuk. Naam, naqsan. Ila izhab ila hamami, izhab ila hamami wa ghsil wajhaka. Pergilah ke kamar mandi dan basuhlah kedua wajahmu, basuhlah wajahmu dan basuhlah wajahmu. Ista'in nawafida ya Abdallah, fa'inna hurufata muslimatun wa jawa harun. Naam. Bukalah jendela ya Abdallah, bukalah jendela ya Abdallah, sesungguhnya sesungging sesungguhnya kamar itu gelap dan lainnya panas. Naam, ahsanti, masya Allah. Syukran ya Umma Abdillah, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Abdillah, jazakallahu khair, atas kebersamaannya di malam hari ini. Kita berikan kesempatan untuk penelpon yang lainnya untuk membaca atau untuk menjawab pelatihan. Baik, kesempatan kami berikan untuk para pendengar maupun para pemirsa yang ingin membaca, dan kita persilakan untuk menerjemahkan pula hiwar atau annas yang ada pada halaman ke-95 ini. Nah, tafadhal. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Abu Usama di Sambas. Abu Usama di Sambas. Nah, barakallahu fiik. Abu Usama, bukan Abu Salma ya. Abu Salma. Salma, nah. Nah, Abu Salma, bukan Abu Usama. Ya, nah, Abu Salma. Abu Salma, ya. Nah, masya Allah. Antum rutin bisa menelepon Abu Salma. Luar biasa. Alhamdulillah. Kepada ya Abu Salma, antum mau baca dialognya atau baca latihan satu? Mada turut ya, akhi? Baca dialognya. Tafadhal, tafadhal. Dari awal. Ad-Darsur Rabi' Asyara. Nah. Pelajaran yang ke-14. Man Ilbadi. Siapa di pintu? Naam. Ana qalibun jadidun. Saya murid yang baru. Naam. Udkhul. Masmuka? Masuklah. Siapa namamu? Naam. Ismi Humayun. Nama saya Humayun. Naam. Humayunu. Humayunu. Kaifa taktubu hadzal isma? Hadzal isma. Kaifa taktubu hadzal isma? Dalnya langsung ke lam. Hadzalis. Hadzalisma. Hadzalisma. Naam. Kaifa taktubu hadzalisma? Lamnya jangan ditahan. Hadzalisma langsung. Oh, naam. Kaifa taktubu hadzalisma? Naam. Bagaimana kamu menulis nama ini? Naam. Tubuhu ala hadhil waraqati. Saya menulis di kertas ini. La uktubuhu. Tulislah. Uktub. Naam. Tulis dia di atas kertas ini. Naam. Teruskan. Ya ustazu. Ahuna akrabun. Baik ustaz. Di sini ada kerajengking. Naam. Akrabun fil fasli. Aina hiya? Sekali lagi, pertanyaannya ya Aba Salma. Akrabun. Akrabun. Sekali lagi. Akrabun. A-nya dua. Akrabun. Akrabun. La, antum bacanya cuma satu. Ak. Ain. Ak. Ada ala alif, ada ain setelahnya. Ak. Ak. Taib. Akrabun fil fasli. Naam. Aina hiya? Kerajengking. Apakah? Kelas. Apakah kerajengking di kelas? Iya, makanya tadi anak bilang tadi ada dua huruf situ, ada alif, kemudian ada ain. Ada sekedarik ya Aba Salma? Bada. A, apakah akrabun kerajengking? Nah, sekali lagi. Akrabun fil fasli aina hiya? Nah. Apakah ada kerajengking di kelas? Naam. Di mana dia? Teruskan. Unzur huna ya ustazu. Perhatikan di sini wahai ustaz. Naam, sahih. Unzur bisa berarti perhatikan, bisa berarti lihat. Nah. Teruskan. Ya tahta maktabi Hisyamin. Dia di bawah meja Hisyam. Naam. Uqtuluha ya ikhwanu. Ukullah dia wahai saudara-saudara. Uqtuluha yani bunuhlah. Naam. Kalau memukul nanagi fi'ilnya. Naam. Menurut saya ini Abu Salma. Ya ikhwanu. Bunuhlah dia wahai saudara-saudara. Naam. Bima naqtuluha, dengan apa kami membunuhnya? Naam. Uqtulha bi khidaika ya Hisyamin. Ya Hisyamu. Bunuh ia dengan sepatu kamu wahai Hisyam. Naam. Amatat, apakah dia telah mati? Naam. Naam. Matat. Naam. Benar. Dia telah mati. Teruskan, Aba Salma. Ijlisu ya abnai, duduklah wahai anak-anakku. Iqra'id darsa ya Ali, bacalah pelajaran wahai Ali. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Teruskan. Ya ustadu. Ya ustadu, hafidtu hadhihi surata. Wahai ustaz, saya telah menghafal surah ini. Naam. Ayya suratin tahfazu ba'daha? Surah apa yang akan saya hafal setelahnya? Naam. Ihfaz suratat tin. Hafalah surah tin. Hafalkan surah tin. Naam. Khud daftaraka hadha. Khud daftaraka hadha. Waktub fihi suratal alaq. Naam. Ambillah daftar buku tulismu. Naam. Buku tulismu ini, dan tulislah ke dalamnya surah al-alaq. Naam. Teruskan. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar. Naam. Innaka nahsanu, sesungguhnya engkau mengantuk. Naam. Idhab ilal hammami. Naam. Waghsil wajhaka, pergilah ke kamar mandi dan cucilah wajahmu. Naam. Ittahinnawafidha ya Abdullah, bukalah jendela-jendela itu wahai Abdullah. Fa innal ghurfata mutlimatun wal jawwa harun. Naam. Karena sesungguhnya ruangan ini apa Ustaz? Mudlimatun, gelap. Maka sesungguhnya ruangan ini gelap dan udara panas. Naam. Syukran ya Aba Salma, masyaallah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahsanta, barakallahu fiik untuk Abu Salma untuk telepon kedua di malam hari ini. Masih kita berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bergabung di malam hari ini. Naam. Iya, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Ummu Said di Bogor. Naam, Ummu Said. Bogor. Naam, Ummu Said, kaya bahalo ki? Ana bi khair, alhamdulillah. Kaya faruk anta ya Ustaz? Alhamdulillah bi khair, syukran. Berapa nama Said? Ummu Said, kalang baca at-tamrin al-awwal. Rakam Arabi Ustaz. Enggak, min al-awwal. Al-awwal. Ajib anil asyaratil atiyati. Naam. Al-awwal. Mas mutali bil jadidi. Tarjimi awalan. Siapa nama siswa yang baru itu? Ismu talibil jadidi Humayun. Naam. Ismu talibil jadidi Humayun. Nama siswa yang baru itu Humayun. Nah, bisa juga kita ringkas Ummu Said. Humayun gitu Ustaz. Lala, misalnya talibil jadidi kita ganti dengan dhamir langsung. Ismu Humayun. Naam, lebih ringkas ya, gitu. Naam. Asani. Nah. Aina kana til aqrabu? Hiya tahta maktabi Hisyamin. Nah. Di mana kalajengking itu? Ya, di bawah mejanya Hisham. Nah, teruskan. As-Sarif. Manil ladzi qatalaha? Alladzi qatalaha Hishamun. Hishamun, sahih. Terjemah. Siapa yang telah membunuhnya? Hisham yang telah membunuhnya. Nah. Ar-Rabi. Bima qatalaha? Qatalaha bihidaihi. Bihidaihi, sahih. Dengan apa dia membunuhnya? Dengan sepatunya. Dengan sepatunya, sahih. Teruskan. Al-Khamis. Ayya suratin hafizha aliyu. Aliyun. Aliyun. Ayya suratin hafizha aliyun. Nah. Hafizha. Kenapa disini ayya? Umu. Apa ya? Mafulun bih, Ustaz. Mafulun bih, muqaddam. Sahih. Muqaddam. Hafiz aliyun surat al-alaqi. Surat al-alaqi, Masya Allah. Syukran, syukran ya Umma Sa'id. Wa iyaka Ustaz. Jazakillah khair. Nanya Ustaz. Tafadhali. Ad-darsur Rabi'a Asyara. Ini Rabi'anya Na'at Ustaz ya. Ad-darsur. Ad-darsur Rabi'a Asyara. Ad-darsur. La, seakan-akan ada isim isyarah. Hada ad-darsu. Darsur Rabi'a Asyara. Ya, kondisinya di situ seakan-akan menjadi khabar. Yang khabarnya mana, Ustaz? Al-Rabi'a Asyar. Al-Rabi'a Asyar. Ada darsu Al-Rabi'a Asyar. Naam. Hanya saja, karena dia angka 11 sampai 11, kemudian 13 sampai 19, dia mabniun ala fathil juz'ain. Ada sekedarik yang Mas Said? Dia mabri, tidak boleh dia berubah harokatnya. Nah. Selama-lamanya begini Pak Hayo, Ustaz ya? Naam. Jadi ini sebagai khobar, Ustaz? Sebagai khobar. Seakan-akan ada mubtada yang dihapus itu, hadzal darsu ar-rabi'a asyar. Naam. Jazakallah khair, Ustaz. Wa jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Terima kasih atas kebersamaannya Umu Said di Bogor. Kita lanjutkan atau kita pulang kembali, Ustaz? Kita pulang kembali. Baik. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada yang belum sempat bergabung, kita persilakan untuk bergabung di kesempatan malam hari ini, masih di latihan pertama atau tamrin al-awwal. Nah, silakan. Halo? Halo. Ya, assalamualaikum, Bapak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Di Batam, Ustaz. Ya, di Batam dengan siapa, maaf? Jihad. Bapak Jihad, Bapak. Di Batam. Bapak Jihad, mohon dengarkan melalui gagang telepon saja. TV-nya ya, dimatikan saja. Atau dikecilkan. Bapak Jihad. Ya, ya. Dengarkan melalui gagang telepon Bapak Jihad saja. Ya. Yeah. Bapak Jihad mau baca? Boleh, boleh. Ada bukunya Pak Jihad? Boleh? Ada bukunya? Tak ada, tak ada. Kita bukakan bukunya di televisi. Bapak lihat televisi. Tafadhal, Ustaz. Mana yang tafadhal apa antum yang tafadhal? Antum yang baca apa anak yang baca? Ad-Darsur Rabi' al-Asyar. Naam. تفضل من بالباء المدرسة من المدرسة من بالباب نعم من بالباب نعم siapa di pintu نعم طالب أنا طالب جديد نعم dihidupkan semuanya harokatnya Pak Ayat طالبun جديد طالبun جديد jadi dun. Saya murid baru. Nah, madrasah. Bukan madrasah, itu al-mudarris. Al-mudarris. Nah, madrasah sekolah Pak Jihad. Nah. Oh iya. Al-mudarris guru. Al-mudarris. Udkhul. Nah. Ma udkhul. Nah, masuka. Udkhul Jihad ma Pak Jihad. Pak Jihad. Ya. Pak Jihad, sementara cukup sampai situ dulu. Pak ya. Jihad, dengarkan lagi nanti. Bapak lihat terus televisinya. Bapak nanti telepon lagi setelah ini untuk mencoba latihan yang pertama. Insyaallah. Begitu Pak Jihad ya. Silakan Bapak, Bapak perhatikan dulu di televisi. Nah, syukran, syukran Pak Jihad. Jazakallah khair. Barakallahu fik. Baik. Nah, terima kasih Bapak Jihad atas kebersamaannya di malam hari ini. Silakan di belakang Bapak Jihad di Jambi tadi. Bagi Anda yang di Batam atau di Jambi? Nah, di Batam. Mohon. Nah. Di Batam. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Halo. Nah, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa kali ini? Dengan Abu Irfan di Tambun. Abu Irfan di Tambun. Mohon maaf, Abu Irfan agak dikecilkan radio atau televisinya, Abu. Nah. Nah. Bagaimana kabar Abu Irfan? Alhamdulillah. Ikra. Nah, at-tamrin al-awwal ya akhir kirim. Suara antum kurang jelas Abu Irfan. Apakah karena radionya atau? Pakai HP. Pakai HP. Oh iya ya. Oh iya ya. Silakan. Dari awal. At-tamrin al-awwal, ya, betul, dari awal. Mas muttari bil jadid, dari nomor satu. Man bil babi. La la, at-tamrin al-awwal, ya, Abu Irfan. Latihan satu. Naam. Mas muttari bil jadid. Naam. Ismuhu Humayun. Ismuhu Humayun. Humayun, naam. Terjem. Siapa nama murid baru? Naam. Namanya Humayun. Namanya? Humayun. Humayun, naam. Aina kanat sir akrabu? Naam. Di mana menemukan pala jengking? Aina kanat al akrab, di mana jalak kalajengkingnya berada? Nah, seperti itu terjemahannya. Di mana kalajengking berada? Nah. Tahta maktabi bisami. Naam. Di mana kalajengking berada? Di bawah meja hitam. Naam. Wasil. Teruskan. Atalib. Manil lagi kota luha? Kota laha. Manilazi Fatalaha. Nah. Siapa yang membunuhnya? Nah. Alladhi Fatalaha Hisham. Naam, alladhi qatalaha Hisham. Sahih. Teruskan. Yang membunuhnya Hisham. Yang membunuhnya? Hisham. Hisham. Arabi. Arabi. Bima qatalaha? Naam. Dengan apa membunuhnya? Naam. Qatalaha bihidai. Qatalaha bi qatalaha bihidaika. Bihidaika? Bihidaika. Bagaimana terjemahannya bihidaika? Dengan sepatumu. Sepatumu. Sepatu saya maksudnya? Ya, Abu Irfan. Sepatumu. Sepatu saya maksudnya Abu Irfan? Akuan Ustaz. Nah, bagaimana? Qatalaha bi boku. Qatalaha bihidaihi. Bihidaihi. Bihidaihi. Dengan sepatunya. Dengan sepatunya. Nah, kalau bihidaika berarti sepatu saya berarti. Ah, Irfan. Nah, fahim tum ya Irfan? Fahim lah. Barakallahu fik. Teruskan. Al-Khamis. Ahal terjem ta soal rabi. Antum sudah terjemah belum? Latihan keempat. Nomor empat tadi. Dengan apa bunuhnya? Membunuhnya dengan sepatunya. Nah. Al-Khamis. Ayu suratin hafidu. Ayu ya. Ayya suratin hafidu aliyu. Ayya suratin, sekali lagi. Ayya suratin hafidu aliyu. Naam, hafidu aliyun. Naam. Hafidu aliyu suratin al-alaq. Surata? Surat al-Alaq. Surat al-Alaq. Surat al-Alaq. Naam. Ali hafal surat al-Alaq. Naam. Ahsant. Syukran ya Abu Irfan. Afwan. Naam. Hal indaka soal ya akhi? Tidak ada. Baik, barakallahu fik. Jazakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Irfan atas kebersamaannya di malam hari ini. Silakan penelpon yang lainnya, kami tunggu di layanan lain telepon di 0218236543. Ini telepon terakhir. Nah, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Umu Mutmainah. Mohon maaf Umu, agak dikecilkan radio maupun televisi monitornya. Silakan. Yang anu ya, yang asik ya. Iya, Umu Mutmainah. Umu Mutmainah sudah dikecilkan suara radionya. Ma, ma ismu tuliti jadidin. Ismu tuliti jadidin Humayun. Baik, ya, teruskan. Arabik. Aina Asani. Asani. Aina katab, aina katab. Kanatil. Kanatil akrobu. Baik. Kanatil akrobu tahta, tahta matabi hisam. Baik. Hisam. Nah, teruskan. Salasa. Minak man menauladi kota luha. Manin ladi kota laha. Manin ladi kota laha. Iya. Kota laha i siapa tadi kamu? Hishamun. Kota laha si Hishamun. Di Hishamun. Di terus Hishamun. Nah, terus arba'ah di Arabik. Di kota laha. Nah. Kota laha si apa sepatu? Sepatu. Ada jalan apa? Di Hidaihi. Hidaihi. Hidaihi. Ya, apa intonasinya? Hadim. Bihidaihi. Sepatunya. Baik, bagus. Teruskan. Sepatunya hisam. Naam, sahih. Al-Khamis, satu lagi mu. Al-Khamis. Ayya suratin hafidhu aliyun. Naam. Hafidho suratin al-alaq. Hafidho suratan. Hafidho suratan al-alaq. Nah, barakallahu fiik. Wa jazakallahu khair ya Umma Mutmainah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Umma Mutmainah yang telah mencoba di kesempatan malam hari ini dan sebagai penelpon terakhir kita di kesempatan ini. Beberapa menit ke depan kita coba bacakan yang kita akhiri. Nah, dari beberapa pertanyaan pesan singkat diantaranya ada Bapak Rizal Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Yang benar Masjidu Rasulullahi atau Masjidu Rasulillahi? Nah, jazakumullah khair. Nah, sepertinya beliau menanyakan latihan yang sudah lewat sepertinya. Dan saya ingat saya kalimat ini ada di jilid pertama ketika kita membahas Ad-Dars Rabi tentang al-mudhaf al-mudhaf ilaih. Di latihannya ada latihan-latihan di Ad-Dars Rabi cukup banyak. Dan situ ada memang ada kalimat Masjidu Rasulillahi. Di situ bukan Rasulu tapi Rasuli karena lihat sahabat tadi penanyanya Bapak Rizal. Bapak Rizal, semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada Bapak. Masjidu Rasuli. Pak Rizal kalau perhatikan kalimat ini, Masjidu Rasulillahi. Masjidu mudhaf, Rasuli mudhafun ilaih. Kemudian Allahi juga majrur karena mudhafun ilaih juga. Hanya saja Allahi mudhafnya Rasuli. Bukan Masjidu Rasulu, tapi Masjidu Rasuli. Karena dia posisinya sebagai mudhafun ilaih di situ rasuli maka dia harus majrur. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, barakallahu fiik atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Rizal di Bekasi sebagai penanya tadi. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat pula dari Umu Nisa Bogor. Ustaz, kapan menggunakan kata panggilan Umu, Umi, Ummah atau Abu, Aba dan Abinya? Nah, ini pembahasan ini sebenarnya nanti akan dibahas di jilid kedua hanya saja saya lupa nanti di babnya atau sudah lewat bisa jadi bahwa kalimat abun kalimat abun, dia berubah menjadi abu atau aba atau abi. Dan di sini kita bisa lihat bahwa huruf terakhirnya itu yang berubah. Abun ketika dalam kondisi marfu maka menjadi abu dengan wawu di belakangnya. Sayang tidak bisa kita tulis malam ini, nanti kita tulis insya Allah di pertemuan akan datang. Abu alif ba dengan wawu itu dalam kondisi marfu. Kondisi marfu, kondisi kalau yang lainnya marfu-nya dengan dhammah, kata lainnya marfu-nya dengan dhammah. Seperti kata misalnya talibun. Talibun marfu, harus kita lihat ya, ikhwan. Marfu dan ala, tanda rafa'nya, tanda dia marfu adalah dhammah. Talibun. Di sini di kalimat abun tidak, bukan dengan harokat, tapi dengan huruf. Abu, dia marfu dengan waw. Kemudian ketika mansub bagaimana? Talibun. Ketika mansub bagaimana talibun? Taliban. Ala sekadarik? Mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Tanda nasabnya adalah fathah. Tapi kalau kalau abu, tidak. Abun, kalau dia mansub, aba dengan alif. Nah, dia dia dia mansub bukan dengan harokat, tapi dengan huruf. Jadi ketika ketika sahabat tadi penanya ummu? Nah, penanya Ummu Nisa ya. Hah? Ummu Nisa. Ummu Nisa. Semoga Allah SWT berikan kepada Ummu Barakah. Ketika dalam kondisi marfu, kita menyebutkan nama seseorang misalnya Abu Bakrin. Abu Bakrin dalam kondisi marfu. Ketika kita panggil ya Aba Bakrin, bukan lagi ya Abu Bakrin tapi ya Aba Bakrin. Kemudian kalau dia majrur, majrur dengan ya. Abi, bukan dengan kasrah. Kalau talibun, majrur talibin. Ada sekitarik dengan harokat. Tapi kalau abun dengan kas dengan ya abi. Berarti dia marfu dengan wau, abu, mansub dengan alif aba dan majrur dengan ya abi. Dan tadi penggunanya tadi seperti saya sudah bilang. Ketika menyebut nama seseorang. Abu Bakrin seperti itu marfu dia. Tapi kalau ketika kita panggil Abu Bakrin maka menjadi ya Aba Bakrin. Ada sekitarik? Ya Abu Abdullah. Abu Abdullah kita panggil jadi ya Aba Abdullah. Entum? Kemudian ketika majrur bagaimana ketika majrur misalnya contohnya Salamtu ala Abi Bakrin. Salamtu, saya mengucapkan salam ala Abi Bakrin. Kenapa sekarang Abi Bakrin dengan ya sini? Karena majrur, karena ada harful Abu Jar ala. Salamtu ala Abi Bakrin. Sekarang menjadi Abi dengan ya karena ada harful jar sebelumnya, dia majrur. Sama seperti Ummu juga begitu. Ummu Abdullah, kalau Ummu dengan harokat, bukan dengan huruf. Ummu dengan harakat ummun, ummu marfu, umma mansub, ummi majrur. Kapan kita gunakan dalam kondisi marfu? Ketika menyebut nama seseorang misalnya Ummu Abdullah. Jadi seperti penerapan kita dari Ummu Abdullah. Siapa? Ummu Abdullah. Jadi ketika saya panggil kaifa haluki ya Ummu Abdullah. Jadi umma di situ karena saya panggil ya Ummu Abdullah. Ummi, bagaimana kapan dia jadi kasrah? Jika kondisinya majrur, seperti misalnya tadi salamtu ala ummi Abdullah. Saya mengucapkan salam kepada ummi Abdullah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Hanya saja sayang sekali tidak bisa kita tulis. Insyaallah. Nanti insyaallah ketika nanti pada bagiannya kita temukan kalimat kita tulis insyaallah. Tapi sementara dengan penjelasan begini bagaimana ikhwah di studio? Mudah-mudahan Ummu Nisa juga bisa memahaminya. Nah, tafadhal ya. Baik. Jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Dan mungkin itu adalah pertanyaan terakhir pula di kesempatan malam hari ini yang kita bacakan. Untuk menutup kajian kita, silakan sebagai istiqam. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk ke Darsul Rabi'ah Ashar, pelajaran 14. Dan sebagaimana tadi sudah kita sebutkan di awal bahwa di pelajaran 14 ini kita akan mempelajari bentuk fi'il yang lain, bentuk kata kerja yang lain. Kalau sebelumnya kita sudah mendapatkan al-fi'lul madhi, kemudian al-fi'lul mudhari, sekarang Di pelajaran 14 ini insyaallah kita akan membahas tentang fi'il yang ketiga, yaitu fi'ilul amri, kata kerja perintah. Dan tadi di dialog sudah kita temukan kata kerja perintahnya. Sedari kawan, apa contohnya di sini yang bisa kita lihat di dialognya? Ada udhul, ada apa lagi? Uktub, uktul, kemudian unzur, ijlis, kemudian ada iqra, kemudian ada ihfaz, ala sekadarik, ada iftah, idhab, igsil, dan nanti insyaAllah akan kita bahas satu persatu mengapa begini, mengapa begitu insyaAllah. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita semua. Dan terus Allah SWT berikan kita kesabaran dalam belajar bahasa Arab ini, dan kesabaran dalam semua perkara-perkara kita di dunia ini. Dan semoga Allah SWT memberkahi kehidupan kita semua. Amin. Dan kita memohon kepada Allah, sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, kelak Allah SWT kumpulkan kita di surganya. Amin. Amin. Kita tetap subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.